yang kau sayang. Kalau kau memang cinta kepadaku, ini aku saja yang kau cinta. Siang malam ku minta dalam doa, semoga cinta ini kan terwujud. Di antara kau dan aku selalu menyatu. Tiada, tiada cinta yang lain. Kalau kau memang sayang kepadaku, dalam doa, semoga cinta ini kan terwujud di antara kau.